Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita Al-Quranul Karim, kitab suci, bimbingan, guidance dan petunjuk bagi umat manusia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bahagia di dunia ini karena dia adalah utusan Allah dan menjadi teladan bagi kita agar hidup kita pun menjadi bahagia dunia dan di akhirat. Hari ini kita bersama dengan narasumber dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bapak Khairul Azhar. Bagaimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita akan mengkaji ayat 64 dari surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid." Yang artinya miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 64 ini tentu saja masih terkait erat dengan ayat 63 di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Dialah menurunkan hujan dari langit dan kemudian berubah air hujan itu menjadi sumber kehidupan bagi manusia di bumi. Dan lebih dari itu, kita menemukan bumi yang tadinya tandus sekarang menjadi hijau sebagai wujud dari telah terjadi kehidupan di permukaan bumi. Ini tidak lepas dari sifat Allah yang maha halus, latif dan maha profesional atau khabir. Maka di ayat 64 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita sekali lagi bahwa sebenarnya apa yang ada dan di langit bumi, di apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah miliknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah pemilik hakiki. Dialah sebenarnya zat yang maha kaya, al-ghani. Sehingga karena dia maha kaya dan tidak ada yang lebih kaya dari dia, tetapi kekayaannya bukan untuk disimpannya, kekayaannya diberikannya untuk umat manusia sebagai makhluk pilihan di antara makhluk-makhluk lainnya, maka sudah selayaknya dia maha kaya dan kekayaannya diberi untuk kesejahteraan manusia, dia pun menjadi zat yang maha terpuji atau di sini disebut dengan Al-Hamid. Kekayaan Allah sungguh luar biasa. Nanti kita akan mencari tahu dan mengkaji lebih jauh sejauh mana kekayaan Allah. Tentu saja satu nikmat mata saja itu sungguh luar biasa dan tidak dapat kita hitung sebagai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika dia maha kaya dan dia maha terpuji, maka kita yang mendapatkan kecipratan anugerah dari kekayaannya tentu tidak bosan-bosannya memuji Allah, bersyukur kepadanya, berterima kasih dalam bentuk mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Di sini telah hadir Ustadz kita, Ustadz Khairul Azhar. Kita akan berbincang-bincang tentang sejauh mana kekayaan dan kekuasaan Allah sehingga dia menjadi zat yang layak dipuji. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya di ayat 62, sebetulnya adalah sebuah pernyataan Allah untuk kita sebagai makhluknya mencoba untuk melakukan, meneliti apa sebetulnya yang telah diciptakan Allah dan memperhatikan. Nah, kalau kita dari kelompok orang-orang terpelajar, mungkin barangkali kita juga sejak SD, SMP, SMA diajarkan untuk senantiasa melakukan sebuah penelitian, sebuah kajian. Di sini Allah sebetulnya adalah ingin dan menyuruh kita untuk memperhatikan berbagai hal yang berkaitan apa yang telah diciptakannya itu dan untuk diperuntukkan apa sebetulnya, Sehingga konsep meneliti, melihat, memperhatikan adalah landasan utama kita di dalam kita mengkaji alam semesta ini. Itulah kajian ilmu pengetahuan. Itu start. Jadi sebetulnya awal pertama sekali kita mempelajari Islam sesungguhnya adalah mencoba untuk melihat, mengamati. Jadi kalau kita belajar dalam konsep fisika, mungkin bagi kita yang belajar di SD, SMP, SMA, muncul pertanyaan, kenapa setiap benda-benda yang dilempar ke atas kok jatuh ke bawah? Oleh para ilmuwan fisika katanya itu hukum Newton. Padahal kalau kita mencermati ayat ini sebetulnya satu pernyataan oleh Allah bahwa sebetulnya apa yang dia lakukan itu sesungguhnya adalah merupakan karakteristik ciptaan Allah itu sendiri. Cuman di sekolah kita tidak pernah bilang itu adalah hukum Allah, tapi adalah hukum Newton. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali sebenarnya ilmu pengetahuan yang kita dipelajari, yang kita pelajari di sekolah atau di universitas seharusnya berujung kepada hidayah, seharusnya berujung kepada semangat di ayat yang dua hari lalu kita kaji di ayat 62, zalika bi annallahu wal haq. Kita sampai pada satu titik, tidak ada yang mutlak kebenarannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha benar, dialah Tuhan yang al-haq, dan selain itu bersifat mungkin. Karena apa? Karena tidak ada yang abadi di dunia ini, dan yang kekal abadi hanyalah dia. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Selain Allah adalah kepalsuan, bersifat sementara. Hari ini kita hidup, esok mungkin kita sudah tiada. Hari ini kita belum melahirkan seorang anak, besok mungkin jadi seorang anak telah tumbuh dan dewasa. Ini menggambarkan kepada kita, selain Allah bersifat mungkin. Mungkin hari ini sehat, mungkin hari ini sakit. Maka di ayat 63 Allah menggambarkan sekali lagi bagaimana kuasanya dengan menurunkan hujan di langit sebagai sumber kehidupan, dan bagaimana manusia yang cerdas juga menjaga alam semesta dengan go green yang digambarkan Allah di sini dengan mukhdarrah, mukhdarrah. Maka di ayat 64 yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini, tentu saja kita sampai pada kesimpulan, benar Allah lah yang mutlak karena dialah pemilik. Sudahlah Allah yang mutlak dan kita bersifat mungkin. Di sini Allah menggambarkan dialah pemilik hakiki dan kita adalah peminjam. Tapi don't worry, jangan ragu dan jangan bimbang. Karena ketika kita bersama Allah, Allah bukanlah Tuhan yang bengis dan kejam. Dia adalah Tuhan yang kasih dan sayang. Dan sifat kasih sayangnya itu pada hari ini diwujudkannya dengan dia yang maha kaya. Dan kekayaannya bukan untuk dimonopoli. Kekayaannya untuk diberikan kepada manusia sebagai umat pilihannya, wakil Tuhan di bumi ini. Lahwal ghani, kekayaannya untuk mensejahterakan umat manusia. Maka gambaran lahwal ghani memberi inspirasi kepada kita sebagai mukmin haruslah menjadi manusia yang kaya. Kenapa? Karena kalau miskin sangat susah untuk belajar sampai perguruan tinggi. Kalau miskin sangat susah untuk dapat perobatan dengan pelayanan yang bagus. Kalau miskin tentu umat Islam payah menunaikan ibadah haji. Kalaupun ada, dia pasti meminta dengan orang yang kaya. Sementara orang kaya bisa menghajikan orang. Orang kaya bisa membangun sekolah dan bisa membangun rumah sakit yang bagus. Maka di sini gambaran kita umat Islam sebagaimana semangat Allah lahwal ghani, agar jadilah manusia yang memiliki semangat yang tinggi di bawah ridho Allah, sehingga kekayaannya itu layak dipuji. Sebagaimana Allah kaya dan dia layak dipuji. Ada orang kaya tetapi didengki, ada orang kaya tetapi dicaci maki. Karena apa? Kekayaannya dimonopoli. Allah kaya dan Allah dipuji. Kita pun sebagai umat manusia yang berakhlak dengan akhlak Allah, jadilah orang kaya dan jadilah orang yang terpuji karena kekayaan itu. Inspirasinya, kasih sayangnya merupakan sifat yang khas yang hanya dapat diuraikan dengan pernyataan rasa syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.